Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas permasalahan yang lain, yaitu tentang adab-adab makan dan minum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitabu adab ta'am, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab makan dan minum. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan sebuah bab tasmiyati fi awalihi walhamdi fi akhirih, bab mengucapkan bismillah pada awal hendak makan dan mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Ini setelah makan dan minum tentunya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacalah bismillah, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat dengan kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini ringkasan hadis. Disebutkan dalam beberapa kitab sebelumnya. Disebutkan secara panjang lebar. Umar bin Abi Salamah bercerita, kuntu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahba, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa qul bi yaminik وقل مما يليك. Umar berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah, dahulu saya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya أم سلمة أدريست رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dahulu saya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanganku tatkala makan ke sana kemari mengambil makanan. Ini tidak di satu tempat, ambil sini, ambil sana, ya. Seperti anak-anak kecil. Nah, seperti anak-anak kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, tentunya untuk kita semuanya. Beliau sebutkan tiga hukum. Hukum yang pertama adalah sammillah, perintah untuk mengucapkan bismillah tatkala hendak makan atau minum. Kemudian yang kedua adalah waqul biyaminika, dan makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Makanlah dengan tangan kanan. Dan yang ketiga adalah waqul mimma yalik, makan makanan yang dekat dengan kamu. Baik. Muttafaq alaihi. Hadits ini adalah muttafaq alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tiga perintah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah hukumnya wajib. Ini wajib mengucapkan bismillah. Wajib makan dengan tangan kanan dan wajib makan makanan yang dekat dengan kita. Yang pertama kita bahas adalah at-tasmiyah, mengucapkan bismillah tatkala hendak makan atau minum. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan awalan qala bismillah, yani kul bismillah, wala haraja yazid al-insanu ar-rahman ar-rahim. Pembahasan yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Tidak mengapa seseorang menambah ar-rahman ar-rahim, yani bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dan tidak mengapa juga dia meringkas, mencukupkan dengan mengucapkan bismillah. Wattasmiyatu alal akli wajibatun. Idza taraka insan fa innahu ya'timu wa yushariku syaitan fi akli. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mengucapkan bismillah pada setiap kali makan atau minum, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Idza taraka al-insan fa innahu ya'thimu. Apabila seseorang meninggalkan bacaan tadi, bismillah, maka dia berdosa. Dia berdosa. Dan syaitan makan bersamanya. Syaitan makan bersama orang-orang yang tidak mengucapkan bismillah. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, قال الشيطان لأصحابي لا مبيت لكم ولا عشاء. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya ini hendak masuk rumah. Dia mengucapkan bismillah. Dan hendak makan, dia mengucapkan bismillah. Qala syaitan li ashabihi. Syaitan berkata kepada teman-temannya, kepada kawan-kawannya dari kalangan syaitan, la mabita lakum wala asya. Kalian tidak mendapatkan tempat tinggal di sini dan tidak bisa makan di sini. Apabila seseorang mengucapkan bismillah hendak masuk rumah, bismillah tatkala hendak makan, syaitan tidak bisa tinggal dalam rumah tersebut dan juga tidak makan bersamanya. Wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala inda duhulihi qala syaitanu adraktum al-mabit. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda tu'ami qala adraktum al-mabit wal 'asha. Apabila dia masuk rumah tidak mengucapkan bismillah, mau masuk rumah tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan mengatakan kepada teman-temannya, kalian bisa tinggal di rumah ini. Dan apabila dia hendak makan atau minum tidak mengucapkan bismillah, syaitan mengatakan, kalian bisa mendapatkan tempat tinggal di sini, di dalam rumah tersebut, dan bisa makan di rumah tersebut. Ini. Maka pentingnya mengucapkan bismillah tatkala kita hendak makan atau minum. Bagaimana kalau kita lupa mengucapkan bismillah hendak makan? Maka di sana ada bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat Aisyah, dalam riwayat Tirmidzi, dan juga Imam Abu Dawud dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza akala ahadukum fayadhkur اسم الله تعالى فإن نسي يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله آخره. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya mengucapkan bismillah. فإن نسي, apabila ia lupa mengucapkan bismillah, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau bismillahi awwalihi wa akhirihi. Nah, dua-duanya boleh. Baik. Ini hukum yang pertama, yaitu mengucapkan bismillah tatkala hendak makan atau minum. Dan ini hukumnya wajib, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal. Hukumnya wajib. Kemudian hukum yang kedua, waqul mimma yalik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini juga hukumnya wajib. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya syaitan makan dengan tangan kirinya. Syaitan makan dengan tangan kiri. Maka kita diperintah untuk menyelisihi syaitan. Tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat An-Nur ayat yang ke-21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah perbuatan syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia menyuruh kepada kefahisyan, fahsya, kekejian dan kemungkaran. Di antara langkah-langkah syaitan, perbuatan syaitan adalah makan dengan tangan kiri. Maka kita diperintah untuk menyelisihi syaitan. Dilarang mengikuti syaitan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la taakulu bishimalikum fa inna syaitana taakulu bishimaliha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian makan dengan tangan kiri kalian, karena syaitan makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Kemudian kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, "Wa min fawaid hadzal hadits anna lisyaitan yadan." Bahwasanya syaitan itu memiliki tangan. Dia makan dengan tangan kirinya. Karena kita tidak bisa melihat syaitan. Kita mengikuti, mengetahui tentang syaitan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengabarkan kepada kita, "Anna lisyaitan yadan." Syaitan itu memiliki tangan. Kemudian yang berikutnya, an hadzal hadits ayatun min ayatir rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis-hadis yang kita sebutkan tadi di antara tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حيث علمه الله تعالى بما حصل في قصة. يعني الله سبحانه وتعالى mengajari beliau tentang perbuatan-perbuatan syaitan, sehingga beliau mengajarkan kepada kita di antara perbuatannya adalah makan dengan tangan kiri. Maka kita diperintah untuk makan dengan tangan kanan sekaligus menyelisihi perbuatan syaitan. Pertanyaannya, bagaimana kalau tangan kanan tidak ada? Misalnya seseorang, ya, na'udzubillah, tangan kanannya tidak ada. Mungkin putus atau memang tidak ada. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Dan boleh dia makan dengan tangan kirinya. Hada indad daruri. Karena ini adalah darurat. Fattaqullaha mastata'tum. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah adab-adab setelah makan. Disebutkan di sini dalam dua riwayat. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala selesai makan. Kita sebutkan satu, yaitu dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man akala ta'aman faqala الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman, barang siapa memakan makanan, to'am, atau meminum minuman. Jadi to'am masuk padanya makanan dan minuman. To'am dinamakan dengan makanan. To'am juga bisa dinamakan dengan minuman. Barang siapa selesai makan dan minum, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah alladhi at'amani hadha. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan makanan ini, warazaqanihi, dan memberikan rezeki ini, min ghairi hawlin minni wala quwwah, dari yang ketidakmampuan kami dalam ya mendapatkan makanan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengucapkan doa ini tatkala selesai makan, maka dia diampuni dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Baik. Wa fil hadis, dalam hadis tadi, yadullu anna al-insan idza lam yusam atau idza lam yasam naz'a al-barakah min ta'amihi. Dalam hadis yang tadi kita baca sebagai dalil bahwasanya barang siapa yang tidak membaca bismillah setelah hendak makan atau minum, naza'atil barakah, berkah yang ada di makanan tersebut dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naza'atil barakah min ta'amihi, sehingga makanan tersebut tidak berkah. Kalau makanan tersebut tidak berkah, maka na'udzubillah menjadi bala, sehingga muncul berbagai macam penyakit menimpa kita. Di antara sebab munculnya berbagai macam penyakit, di antaranya adalah tidak membaca bismillah. Juga makan yang berlebihan. Ini akan muncul berbagai macam penyakit karena barokahnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lian syaitan ya'kul ma'ahu, karena syaitan makan bersamanya. Fayakunu ta'am alladhi yadhunnu annahu yakfihi la yakfihi, maka dia menyangka makanan yang dia makan itu cukup bagi dirinya, ternyata tidak cukup. Tidak cukup kenapa? Karena berkahnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lianal barakata tanza'u minhu, berkahnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis yang barusan kita baca. فيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلا أن يحمد الله أو أن يحمد الله تعالى وأن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Sebagai dalil bahwasanya manusia sepantasnya tatkala selesai makan dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa tadi atau doa yang lainnya. Wal mana dalika annahu laula anna Allah yassara lak hadha at'am ma hasala lak. Maknanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan makanan tersebut sampai kepada kita, tentunya kita tidak bisa makan. Artinya, masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah, makanan, minuman yang kita nikmati, adalah semuanya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan apa saja, minuman apa saja yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita makan, semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengucapkan bismillah. Ya sulit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, mengucapkan alhamdulillah. Atau yang lebih dari itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Afa ra'aitum ma tahrasu tahrusun. Apakah kalian ketahui tentang apa yang kalian tanam tadi? Tanaman-tanaman. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman tersebut? Atau kamilah yang menumbuhkan? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau nasha'u laja'alnahu muhtaman. Fadautum tafakkahun. Kalau kami berkehendak, kami akan hancurkan tanaman tersebut sehingga kalian menjadi rugi. Inna lamugramun. Kalian mengatakan kami jadi rugi. Modalnya habis, tanamannya hilang, hancur. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami dihalangi. Menunjukkan bahwasannya nasi, roti dan yang lain yang kita nikmati adalah sudah melewati 100 kenikmatan kata para ulama. Sudah melewati berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Biji dari mana? Dari Allah. Allah yang berikan. Kemudian kita tanam, Allah menumbuhkan. Kemudian tumbuh besar, berbuah. Semuanya sampai menjadi apa? Nasi. Sudah melewati berbagai macam kenikmatan. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengucapkan bismillah tatkala hendak makan, mengucapkan alhamdulillah tatkala selesai makan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas di sini adalah waqul mimma yalik, makan makanan yang dekat dengan kamu. Ini apabila makan berjamaah. Satu mamban, maka kita makan makanan dekat dengan kita. Wa min su'il adab, bagian dari jeleknya adab, dalam makan, ya, mengambil makan di sana, kemari, nah, temannya diambil, punya temannya, nah, kemari. Ada su'il adab. Dan ini diperbolehkan, tatkala kita makan sendirian, boleh kita makan, makan di sini, nah, karena satu nampak satu piring, kita sendirian makan, nah. Hadalu yajuz. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, boleh kita mengambil makanan, ya, ya, tidak di satu tempat, tatkala kita makan sendirian. Diperbolehkan pula, tatkala makanan tersebut banyak jenisnya. Di sini ada daging kambing, ada soto, ada sate. Nah, di sini di depan dia ada cuma sayur tok. Nah, ini diperbolehkan mengambil makanan di sini, di sini, di sini. Nah. Nah kalau makan depan saja, makan dari semua sayur toh. Sambil lirikit yang lain. Baik. Nah. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hendaknya kita, ya, para aba dan juga para ummahat untuk mengajarkan kepada putra-putrinya sejak dini untuk beradab dengan adab Islamiyah, agar dia anak tersebut besar dia sudah mengetahui adab-adab makan dan minum. Baik, demikian kita cukupkan ya waktu sisanya untuk persiapan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan pembahasan singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.